mau dibawa kemana gitu kan. Kamu juga kayak bingung mau dibawa kemana nih kayak gayanya ya. Saya merasakan sekali betapa beratnya penderitaan Joss sepanjang menyanyi lagu itu. Sama tim Indosiar minta kaca lu, sering-sering joget depan kaca aja. Lagu yang akan saya nyanyikan di konser Hope merupakan lagu dengan lirik yang sedikit humoris. Persamaan saya dengan penyanyi aslinya mungkin sama-sama gondrong. Tantangan dari lagu yang akan saya bawakan ini, saya harus bisa keluar dari penyanyi aslinya dan menyanyikan lagu ini dengan style saya sendiri. Oke, okay. Joss ini ternyata pemirsa dia juga suka itu loh. Kalau nggak salah nih, kamu suka upload video di YouTube ya? Hobi. Iya. Seberapa sering? Bisa seminggu sekali. Oh gitu. Kalau nggak ada kerjaan. Oh gitu. Jadi kalau misalnya untuk pemirsa yang kangen sama suara Joss gitu kan, pengen dengar suara Joss yang nyanyiin lagu yang lain-lain gitu ya, bisa langsung buka di YouTube aja gitu ya. Oh iya bisa. Gitu kan ya. Terima request juga mungkin lagunya apa gitu, kamu nanti bisa nyanyiin untuk yang request. Oh iya. Bisa juga ya? Bisa. Dia pemalu kayaknya ya. Oke, okay. Bunda Maya silakan, Bunda Maya gimana komentarnya penampilan dari Joss tadi? Aku tuh lagi penasaran, hari ini kan ada gitaris jadi komentator. Aku pengen tahu komentarnya Piu dulu deh, karena dia kan juga bawa gitar di panggung. Dia komentar dulu deh. Coba Mas Piu, gimana nih Mas Piu? Joss, gue gak tahu ya kemarin-kemarin gimana. Kamu tuh sebenarnya mau milih jadi penyanyi atau mau jadi gitaris? Iya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau dua-duanya berarti kamu dalam dari sisi apa rhythm section kamu juga harus tahu bagaimana menempatkan gitar itu sebagai part dari rhythm section. Ya. Jadi bukan hanya pada saat kamu nyanyi kamu tidak melakukan apa-apa gitu. Kamu mengandalkan dari band pengiring kamu. Iya, kalau band pengiringnya ada terus. Kalau pas enggak kan, kamu harus stay dengan rhythm part kamu. Sekarang aku mau pengen tahu rhythm part apa yang bisa kamu lakukan dengan kamu bernyanyi. Kamu coba dengan sampai ref-nya aja, dari song sampai ref. Lagu apapun yang bisa kamu pilih, kamu nyanyi sambil... Oke, bisa dikasih beat kali ya, biar. Kamu bikin aja. Kayak bebop gitu, kayak kamu tam tam tam tap tap tap. Boleh sekalian sketching kali ya. Dan kamu harus nyanyi. Oke, okay, stop. Okay. Sekarang kamu menyanyikan satu lagu yang kamu sebagai di tempatnya juga, yeah. Tapi bukan sketching, tapi kamu nyanyi dengan di tempat gitar. Hey Jude, I don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it into your heart, and then you can start to make it better. Bisa, Mai. Mai, sebenarnya gini, sih bisa. Gini, cuma... Aku pernah gini. Biar gampang. Piu juga kasih contoh tadi atas apa ajarannya. Ajarannya apa? Mari tepuk tangan ya penonton. Ayo, Piu. Kasih contoh. Coba nih Mas Piu, mainin gitarnya nih. Silakan kesini Mas Piu, sambil tepuk tangan lagi dan penonton semua biar tambah meriah nih. Kayaknya bakal barengan sama Joss nih. Piu barengan sama Joss. Sebelumnya pemirsa, jadi langsung dicobain berbarengan atau ngejam bareng. Boleh dong tepuk tangan ya penonton semua. Jos Piu barengan sama Jos. George ini sebenarnya bisa main gitar sama bisa nyanyi, cuman belum ada lagu yang pas, belum ada lagu yang cocok buat dia. Saya sih percaya bahwa dia suatu saat bisa, pasti bisa. Kalau Piu bisa nyanyi ambil gitar nggak? Kalau Piu bisa nyanyi sambil main gitar nggak? Coba contohin, bisa. Ayo Piu lagi contohin lagi, contohin. Coba contohin. Oke, sini Jos. Oke. Fales. Enggak, jadi pici, gini, kalau mau ngelesnya itu, kita enggak perlu harus menyanyikan lagu yang emang kita enggak bisa. Jadi kita harus bisa menyanyikan lagu yang emang cocok sama karakter suara kita, timbre suara kita. Tapi pitch control mesti tetap benar. Hari gini ngomongin pitch control, pakai auto tunes dong. Mesti tetap ada. Jadi kalau mau nyanyi, gue mau pingin nyanyi yang aman-aman aja. Karena gue kan tidak terlahir atau gue tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang penyanyi. Gue sebagai songwriter sama produser aja cukup. Tapi kalau udah berani jadi nyanyi di atas ada nyanyi, panggung. Bisa. Tapi kalau udah berani nyanyi di atas panggung sambil bawa gitar, tetap kalau gue sih pitch control mesti tetap benar. Itu mungkin tahun 70-an kali ya. Mai gimana, Mai? Gak bisa, hari ini harus tetap ada. Oke, kita cobain sekarang. Silakan Piu. Kau membuatku mengerti hidup ini. Kita terlahir bagai selembar kertas putih. Tinggal ku lukis dengan tinta pesan damai dan terwujud harmoni. Itu lagunya Anji kalau gak salah ya? Iya, makanya saya nyanyikan dengan karakter suara saya yang memang semampu saya kayak gitu cukup aja buat saya. Gitu. Jadi gak harus kita bisa menyanyikan lagu yang memang kita tidak pada range yang situ. Jadi kita harus bisa menyanyikan sesuai dengan karakter vokal kita aja. Oke, tepuk tangan udah menonton semua untuk Piu. Boleh silahkan kembali lagi sana, Mas Piu. Ada tambahan mungkin dari Bunda Maya, cukup? Enggak, gue penasaran ya. Tadi kan hari ini George nyanyi lagu yang sangat aman. Lagunya Tak Gendong tuh jelas-jelas menurut saya mungkin agak lagu yang sangat mudah ya. Saya hanya penasaran, George, coba kamu letakin gitar kamu dulu. Atau kamu lepas dulu gitar kamu. Mai, dia udah balik PD-nya 100% udah pakai gitar. Enggak, aku gak suruh apa-apa kok. George, coba buka ikatan rambut kamu sekarang. Saya pengen lihat rambut kamu gondrongnya dibuka. Cece langsung teriak ya. Kok itu yang kumisan juga teriak sih? Oke. Bisa gak? Atau perlu saya bantuin? Cakapan mana bun? Dilepas atau diikat? Dia. Waktu di studio yang dulu tuh, di studio berapa tuh? Bentar gue mau nanya. Tunggu. Bentar gue mau nanya. Apa? Cakepan yang gundul apa yang gondrong? Cakepan yang gundul apa yang gondrong? Jujur. Suka yang plontos kali ya? Ya kan? Yeah. Kita mesti tanya sejujurnya dari Maya Estianti. Lebih oke yang gondrong apa yang plontos? Tapi rambut kamu pasti buka kayak Bunda Maya rambutnya. Cakepan mana? Yang sekarang sih ada rambutnya, maaf ya. Oke deh. Gimana penonton, cakepan mana? Dibuka atau dikuncir? Ada yang bilang dibuka, ada yang bilang dikuncir. Besok di bonding gimana, Jos? Minggu depan di bonding deh. Di bontak aja deh besok deh. Tapi boleh deh sekali-sekali, tapi kamu lebih seksi kalau dikuncir sih. Kuncir aja deh. Kuncir aja berarti ya. Oke. Okay. Berarti kamu harus dikuncir pas tidur pun juga harus dikuncir, Jos ya? Iya. Oke, okay, siap. Berarti tetap lebih seksi yang ada rambutnya buat Maya. Iya dong. Kalau Mbak Ii gimana tadi Mbak? Penampilannya Jos? Ya buat saya sih kamu PD-nya balik lagi karena ada gitar ya. Iya Mbak. Iya kan? Iya. Kayak kalau minggu lalu kan aduh kayak orang udah mau kehilangan dunianya ya. Dunia udah mau hilang gitu. Kenapa kayaknya. Minggu lalu gak pakai karena gitar? Dia tidak pakai gitar. Pakai gitar. Ditantang gak pakai gitar. Dia itu. Gitarnya diambil terus dia mesti nyanyi. Terus dia mesti bergaya, mesti ngedance. Itu kayaknya itu sebuah penderitaan yang sangat luar biasa. Kayak nah hari ini ya, kayak, kayak orang dihukum. Nah hari ini PD-nya balik lagi. Ya PD-nya balik lagi pakai gitar. Jadi dia merasa tidak ada masalah dengan apa yang ada di atas panggung. Tapi ngomong-ngomong Mbak ini gitarnya berat kasih Jos lagi ya. Kenapa? Berat Jos. Berat. Ya saya kira sih tetap begini bahwa betul apa kata Piyu. Betul sekali apa kata Piyu bahwa itu yang namanya kita harus betul-betul mengukur diri kita dalam wilayah yang aman. Itu adalah ketika seorang pemain akan menyanyi juga. Artinya mengembangkan dirinya. Oh, fansnya Jos gila ya. Digibas dong rambutnya Jos. Ya artinya bahwa ketika kamu mau mengambil wilayah menyanyi. Ketika bermain gitarmu sudah cukup oke, artinya kamu harus kejar. Berarti kalau main gitarmu 100, nyanyinya juga harus 100. Itu yang harus kamu kejar terus ke depan. Ya, if kamu akan jadi akademia, kamu akan ketemu dengan koreografi ya. Jadi koreografi mungkin tidak akan pakai gitar. Itu yang mesti kamu pikirin ya. Oke, itu aja. Terima kasih Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Ii. Dan juga kabarnya kamu sempat ini kemarin Jos ya? Sempat dapat hukuman juga ya? Oh iya. Sempat ada hukuman ya buat Jos ya. Mungkin juga di sini untuk penggemar Jos yang ada di sana dan juga pemirsa di rumah. Yuk kita lihat bareng-bareng hukuman apa yang didapetin sama Jos nih. Kita lihat bareng-bareng ini dia. Selamat pagi. Saya kemarin sempat mendapat hukuman. Sebabnya karena berkali-kali telat. Dan terakhir itu saya sampai ditinggal. Pemirsa, sekarang saya sedang mendapat hukuman karena hari Jumat kemarin lupa pakai baju Afi. Cuci. Itu bang, ini ampun tuh. Nah, masih ada sabunnya. Sabunnya masih banyak banget. Loh bang, ini belum loh. Ini tadi hukuman buat Jos gara-gara kemarin lupa pakai baju Avia. Iya lupa. Kenapa? Kotor apa gimana? Lagi dicuci mas. Lagi dicuci? Iya. Oh gitu. Tapi di rumah emang biasa gejrot gitu nggak apa? Apa nyuci pakai itu apa? Oh nyuci pakai. Papan. Di kos-kosan. Di kos-kosan biasa begitu juga? Kadang-kadang. Oh, pakai apa biasa kalau nyuci kamu? Pakai sabun, pakai air. Oh iya pasti dong. Masa pakai sabun kelapa? Oke. Okay. Nah ngomong-ngomong juga nih ada penggemar kamu di sini Jos. Katanya dia mau ngasih kamu sesuatu. Tepuk tangan dulu dong penonton semua. Dia mau ngasih sesuatu bisa berhasil kesini ke Indosiar. Karena itu kita mau kasih kesempatan dia juga kabar dia mau ngasih sesuatu buat kamu. Tepuk tangan sekali lagi tuh ada di sebelah sana orangnya. Penggemar kamu. Tuh Jos, penggemar cewek. Penggemar cewek kamu banyak. Kamu udah punya cewek belum? Udah. Hah? Oke. Okay. Halo. Si Adi. Siapa? Nurul. Oh Nurul. Nah. Banget sama Jos. Kenapa? Ngefans banget sama Jos. Jos suaranya tuh ganteng. Suaranya bagus banget. Pokoknya aku benar-benar ngefans banget sama Jos. Aku juga ada bawa bunga sama hadiah buat Jos. Oh. Iya, terus. Coba kita bareng-bareng hadiahnya apa sih? Buka dulu ya. Buka, buka. Nah. Hadiahnya. Loh, apa nih? Gimbal ya? Hah? Rambut gimbal buat Jos. aku mau dia pakai sekarang. Oh gitu, coba pakai Jos. Wah kok rambut pakai rambut ya? Gantar aja pas kuliah. Coba-coba, oke. Okay. Pakai sekarang? Pakai sekarang Jos. Wah ini jadinya kayak gimana ya? Oke, okay, coba sekali lagi sambil nyanyi Tak Gendong. Salah tuh, Adi. Hah? Adi, kayaknya Maya mesti coba makein deh sama Jos. Mai pakein. Coba. Mai, pakein yang benar. Coba. Bunda yang make. Pakein Mai. Dikipas no disik. Jose kemana kok hilang Jose? Jose mana Jose? Aduh bunda pakai perasaan banget sih makainya. Udah. Oke. Okay. Nah sekarang abis ini kan Jos udah pakai wignya nih. Kamu pengen gimana nih buat Jos? Aku mau foto sama Jos. Oh foto sama Jos, yaudah. Mana sih aku fotoin? Wah, nasib gue jadi tukang foto. Oke, okay. Ngadep sini. Satu, dua. Cikwik. Udah, cukup nih. Oke, okay. Tepuk tangan dimana sekali lagi dong. Mau peluk gak? Kalau kamu gak mau, saya meluk nih. Oke. Oke, terima kasih Nurul. Udah seneng kak ya? Apa? Boleh dicopot. Boleh dicopot gak Nurul? Wignya, jangan. Belum. Sampai besok. Oke. Okay. Jos, sekarang Jos silakan mempromosikan diri kamu. Walaupun kamu sekarang semakin gimbal dengan wig ini. Tapi mudah-mudahan juga SMS dukungan buat kamu juga semakin banyak. Ya, karena hari ini adalah penentuan siapa yang akan menjadi akademia. Dan mudah-mudahan kamu menjadi akademia. Oke, okay? Silakan Jos. Ribet banget ya? Iya. Berapa? Sini pegangin deh. Sini pegangin. Nah. Kepada pemirsa seluruh Indonesia, saya mohon dukungannya, khususnya daerah Tanjung Enim, Muara Enim, Prabu Muli, Palembang, Sumatera Selatan, PTBA, PT Pama Bersada, BTPN, keluarga besar Sitompul dan Siombing seluruh Indonesia, dan seluruh orang Batak di seluruh dunia. Bandung. Batak tersebar di dunia kayaknya ya? Oke. Okay. Bandung, Jakarta, dan semuanya. Saya mohon dukungannya dengan cara ketik SMS Avi spasi Jos JOSH kirim ke 7288. Terima kasih. Oke, jangan lupa dukungannya untuk Jos ya. JOSH kirim ke 7288 dan jangan lupa juga mana nih suara penggemar dari Jos. Terima kasih banyak Jos. Good luck ya. Thank you.